This is performance from Neus Populer. Bahagia, melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka, melihat kau bermesraan dengannya. Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Neus Populer Remix Production. Salam jumpa dari dunia musik bersama saya Neus Populer Remix Production. Thank you. Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya News Populer Remix Production. Production.